Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم. Siapa yang mau قال الإمام البخاري رحمة الله عليه. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Babun la yaqulu abdi. Bab tidak diperbolehkan bagi seorang majikan atau seorang tuan memanggil budaknya dengan abdi. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Ubaidillah. Telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah. Muhammad ibnu Ubaidillah ibni Zaid ibni Abi Zaid. Muhammad ibnu Ubaidillah ibni Zaid ibni Abi Zaid Al-Qurashi Al-Umawi. Abu Thabit Al-Madani. Maula Ali Utsman ibni Affan. Dia ini mantan budaknya keluarga Utsman bin Affan. Makanya beliau dinisbahkan dengan Al-Umawi. Ay maulahum. Barakallahu fikum. Siqah. Qala haddathani ibnu Abi Hazim. Beliau mengatakan telah memberitakan kepadaku ibnu Abi Hazim, ya, putranya Abu Hazim, ai Abdul Aziz. Abdul Aziz ibnu Abi Hazim. Barakallahu fikum. Tayyib. Abu Hazim siapa namanya? Harith. Salamah bin Dinar. Ya, Abu Hazim namanya lah Salamah bin Dinar. Abdul Aziz ibnu Salamah ibni Dinar atau Abdul Aziz ibnu Abi Hazim. Barakallahu fikum. Tayyib. Saduqun faqih. Saduqun faqih. An atau anil ala, dari al ala. Al ala di sini siapa? Abu Salamah. Tayyib. Al ala ibnu Abdurrahman ibni Ya'qub. Barakallahu fikum. Ya, maula Khuraqah. Al ala ibnu Abdurrahman maula Khuraqah. Kunyahnya siapa? Abu Zakaria. Mana Abu Zakaria? Kunyahnya? Kunyah beliau ini cukup unik. Harusnya gampang untuk dihafalkan. Kunyahnya siapa? Yusuf Bakasi. Kunyahnya siapa? Bagus Taufik. Kunyahnya siapa? Luqman Tanan. Kunyahnya siapa? Abu Ayyub. Kunyahnya siapa? Abu Yusuf. Loh, kok enggak ada yang tahu ya? Syams. Taib Abu Syibl. Bukan Sebel ya, tapi Syibl. Syiblun. Abu Syiblin. Ya. Abu Syibl. Ingat ya. Itu kunyahnya Al-Ala Ibn Abdurrahman. Abu Syibl. Barakallahu fikum. Harusnya gampang untuk diingat. Tayyib. Sodukun rubbama wahim. Beliau rawi yang soduk. Tayyib. An abihi. Dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abdul Musawwir. Abdurrahman bin Ya'qub. Wa mahaluhu. Hah? Soduk rubbama wahim. Itu anaknya. Untuk ayahnya. Wa mahaluhu. Rifki. Baik. Belum. Ya belum dikasih. Fiqah. Ayahnya Al-Ala. Fiqah. Abdurrahman bin Ya'qub. Fiqah. Al-Juhani. Abdurrahman bin Ya'qub Al-Juhani. Fiqatun. An. Abi Hurairata. Radiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah. Siapa namanya? Johan. Abdurrahman bin Sakhr. Ahsanta. Sahabiyun jadid. Qala. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan. La yakul ahadukum abdi amati kullukum abidullah wa kullu nisaikum imaullah wal yakul gulami jariyati wa fataya wa fatati. Nabi SAW beliau menyatakan, janganlah salah seorang di kalangan kalian mengatakan abdi wa amati. Ya. Wahai budak laki-lakiku dan wahai budak perempuanku. Rasul menjelaskan, kullukum abidullah. Karena sebenarnya kalian semua itu adalah hamba-hamba Allah. Iya, budak-budak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap wanita di kalangan kalian juga imaullah. Budak dan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga yang pantas mengucapkan yang demikian hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ya. Untuk mengatakan ya abdi wa ya amati. Karena kita sendiri kedudukannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak lebih dari para barakallahu fikum abid dan ima. Tetapi kata Rasul, hendaknya kalian mengatakan gulami jariyati. Ya, wahai pelayan laki-laki atau wahai pelayan perempuan atau fataya wa fatati. Barakallahu fikum. Tayyib. Keterkaitan antara hadis dengan bab zahir sangat jelas dan gamblang. Secara tegas Rasul melarang kita untuk memanggil budak yang laki-laki ataupun perempuan dengan abdi wa amati. Barakallahu fikum. Tayyib, terkait dengan masalah ini barakallahu fikum, itu ada perincian yang disebutkan oleh mereka, para ulama, terkait dengan hukum idhafah lafzi al-abd wal-amah ila ghairillah, terkait dengan hukum menyandarkan lafaz al-abdu dan amah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, barakallahu fikum. Wa laha halatan, terkait dengan masalah ini ada dua keadaan. Yang pertama, ayyudhifahu ila ghairihi. Dia menyandarkan lafaz abad dan ammah tadi kepada selain dirinya. Misal seperti dia mengatakan abdu fulan. Iya, budaknya si fulan. Atau amatu fulan, budak wanitanya si fulan. Dia menyandarkan lafaz abad dan ammah kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Barakallahu fikum. Fahadha jaiz. Ya, fahadha jaiz. Yang demikian itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ankihu al-ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Ya. Wa ankihu, dan hendaknya kalian menikahkan al-ayyama, wanita-wanita janda di kalangan kalian. Ya, kalau punya keluarga yang masih menjanda dan dalam tanggungan kalian, kalian carikan jodohnya. Ya. Jangan dibiarkan dia terluntang-lantung gitu ya. Jangan dibiarkan dia tidak ada yang mengurusinya. Ya, dicarikan suaminya. Itu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihu al-ayama minkum. Hendaknya kalian berusaha untuk menikahkan wanita-wanita janda yang ada di kalangan kalian. Mohon ya, itu tanggung jawab. Kalau kalian barakallahu fikum memiliki keluarga yang demikian, entah bibi kalian, entah adik kalian, entah kakak kalian, gitu ya. Menjanda, carikan jodohnya. Iya, laki-laki yang saleh. Barakallahu fiik. Bukan namanya saleh ya, tapi apa? Memiliki sifat dan karakter yang saleh. Barakallahu fiik. Tayyib. Iya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan kalian juga berupaya untuk menikahkan budak-budak laki-laki kalian dan wanita kalian yang sah, yang saleh, yang baik, yang nurut, yang manut, itu dicarikan jodoh yang bagus. Tugas orang mah wajikan. Tugas orang tuh tuan. Iya, mencarikan jodoh yang baik buat budak-budaknya. Barakallahu fikum. Asyahid barakallahu fikum. Pada lafaz tayyib ibadikum wa imaikum. Iya, di sini lafaz al-abd disandarkan kepada domir, apa ikhwan? Domir apa namanya itu? Domir mukhatab al-jama'. Iya, kepada orang lain. Barakallahu fikum. Menunjukkan boleh. Tayyib. Kemudian keadaan yang kedua barakallahu fikum adalah ayudhifahu ila nafsihi. Ayudhifahu ila nafsihi. Ayyib. Dia menyandarkan lafadz al-abad dan amat tadi kepada dirinya. Yaitu dengan ya mutakallim. Ya, abdi wa amati. Barakallahu fikum. Tayyib. Falahu suratan. Untuk keadaan yang kedua ini ada dua gambaran. Tayyib. Yang pertama, ayyakuna bisighatil khabar. Ya, ayyakuna bisighatil khabar. Dia melakukannya dengan bentuk penghabaran. Dalam redaksi kalimat berita. Misal, seperti dia mengatakan, at'amtu abdi. Saya barusan saja memberi makan budak saya. Ya. Barakallahu fikum. Ankahtu amati. Saya barusan saja menikahkan budak wanita saya. Barakallahu fikum. Tayyib. Pada keadaan yang pertama ini, dari keadaan yang kedua, barakallahu fikum, ada khilaf di kalangan mereka. Sebagian mereka menyatakan barakallahu fikum annahu jaiz idza inda ghaibatil abd wa amah. Hal itu diperbolehkan kalau dia mengucapkan ketika budaknya tadi tidak ada di hadapan dia. Iya. Dia berbicara dengan temannya, budaknya di tempat yang lain, dia mengucapkan ucapan yang demikian dalam bentuk khabar. Tayyib. Wa amma idza bihadratihim, adapun apabila dengan kehadiran sang budak tadi dia mengucapkan di hadapan budak tersebut, barakallahu fikum, fajais bisyartin, maka diperbolehkan dengan syarat, barakallahu fikum, adamul mafsadah lil abad was sayyid. Jangan sampai muncul yang namanya mafsadah yang akan kembali kepada sang budak ataupun kepada sang tuan. Mafsadahnya, ikhwan, mafsadahnya untuk as-sayyid, tayyib, al-kibr. Iya, wa ta'ajjub. Dia merasa sombong, dia merasa barakallahu fikum derajatnya, iya, itu jauh tinggi di hadapan sang budak. Dan budak tadi benar-benar merasa hina dan rendah. Kalau ada perkara yang demikian, muni'a. Iya, wa illa famamnu. Kalau tidak terpenuhi persyaratan tadi, maka dilarang. Ini sebagian mereka memberikan perincian kebolehannya. Tayyibu amal akhar. Adapun yang lain menyatakan fahuwa mamnu'. Iya. Mengucapkan lafaz abdi wa amati dalam bab khabar itu terlarang. Wa hadza al-akhir wal aqrab li zahiril hadis. Yang terakhir ini yang lebih dekat, karena hadisnya di situ jelas Rasul mengatakan la taqulu abdi wa la amati. Ya, Rasul tidak merinci apakah itu dalam bab khabar atau dalam bab nida. Pada poin yang kedua yang nanti akan kita sebutkan. Ayo kawan ya. Sehingga lebih amannya jangan menggunakan lafaz abdi atau amati. Paham ya kawan ya? Baik. Lebih ahsan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul. Ya, gulami, tayyib, wajariyati, fataya wa fatati. Surah Tsaniyah, gambaran yang kedua, barakallahu fikum, ayyakuna bisighatin nida. Dia melakukan hal tersebut dengan bentuk nida, panggilan. Ya abdi, Waya amati. Ya, dia memanggil budaknya dengan abdi wa amati. Barakallahu fikum. Fahadha manhiyun anhu bittifaq. Ini perkara yang dilarang dengan kesepakatan mereka. Adapun dalam bab khabar ada khilaf. Iya. Adapun dalam bab nida, mereka semua sepakat hukumnya manhiyun anhu, haram. Barakallahu fikum. Hukumnya manhiyun anhu. Tetapi mereka ikhtilaf. Tayyib. Hal huwa min qabil at-tahrim awil karahah. Apakah larangan tersebut masuk dalam kategori haram atau makruh? Barakallahu fikum. Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan ar-rajih at-tafsil. Ya. Yang rajih dirinci dengan perincian terkait dengan gambaran yang pertama dalam bab khabar. Iya. Kalau dia mengucapkannya barakallahu fikum tanpa ada unsur al-ujub dan tidak ada perasaan hina dan rendah bagi sang budak, maka hukumnya makruh minimal. Paham kan ya? Tetapi kalau di situ ada perasaan ujub, perasaan hina dari sang budak, perasaan ujub dari sang tuan, maka hukumnya haram. Ya, dairun bainal makruh wal muharram hukumnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala a'lam bisawab. Dan faedah yang terakhir barakallahu fikum dari hadis ini adalah hendaknya seorang alim, iya, barakallahu fikum, ketika dia mencegah atau melarang masyarakatnya dari sebuah perkara yang sudah berakar, yang sudah menjadi kebiasaan sejak nenek moyang mereka, paham ya? Dia harus memberikan solusi dari larangan tadi. Sudah terbiasa mereka bangsa Arab yang memanggil budaknya ya abdi wa ya amati. Sudah terbiasa. Maka Rasul barakallahu fikum ketika melarang tindakan tersebut, beliau memberikan solusi. Iya. Gunakan lafaz yang lebih aman. Yaitu apa? Ya gulami wa ya jariyati wa ya fataya wa ya fatati barakallahu fikum. Iya. Demikian dalam banyak hal Islam barakallahu fikum ketika berupaya untuk mencabut kebiasaan atau menghilangkan akar kejelekan dari masyarakat, khususnya pada masa jahiliyah, Islam akan mendatangkan gantinya. Tanyakan ya. Baik. Mereka dahulu biasa mengadakan perayaan-perayaan ritual yang macam-macam. Setelah datang Islam, itu semua dihapuskan, diganti dengan Idul Fitri wa Idul Adha. Barakallahu fikum. Demikian juga mereka dahulunya pada masa jahiliyah barakallahu fikum itu terbiasa. Iya, untuk apa? Mendengarkan yang namanya irama-irama lagu dan musik. Maka Islam datang barakallahu fikum melarang hal tersebut dan iya, menggantinya dengan apa, ikhwan? Taghanni bil Quran. Berupaya untuk melantunkan iya, bacaan Al-Qur'an. Barakallahu dan seterusnya. Ya. Ketika Islam berupaya untuk mencabut kebiasaan masyarakat yang sudah berakar, Islam akan mendatangkan gantinya, memberikan solusi. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum seorang ahli ilmu, seorang dai, seorang alim yang dakwahnya barakallahu fikum dengan hikmah. Iya. Yang dakwahnya barakallahu fikum itu akan lebih gampang diterima oleh masyarakatnya. Ketika dia melarang dari sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakatnya, dia berusaha untuk mendatangkan ya, gantinya yang lebih baik yang tidak ada unsur pelanggaran syariat. Gitu ya. Anda di kampung gitu ya. Khutbah di hadapan masyarakat gitu, atau berbicara di hadapan masyarakat melarang adanya acara-acara yasinan, tahlilan, itu ya. Bid'ah, muharramah, munkar. Mantap. Pak Ikhwan ya. Bas semata-mata itu saja. Pak Ikhwan ya. Jadi, dalam keadaan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat. Iya. Sejak zaman Mbah ke-17. Itu ya. Gambaran saking jauhnya generasi. Barakallahu fikum. Jadi, seorang da'i, seorang al-ilm yang baik, barakallahu fikum, dia akan memberikan solusi. Iya. Ketika dia melarang dari hal tersebut, barakallahu fikum, dia berupaya menawarkan hal yang lain yang lebih baik. Iya. Acara tahlilan, acara yasinan, bapak-bapak, dihapus. Iya. Di kampung kita tidak ada lagi sekarang acara. Acara apa, bapak-bapak? Tahlilan sama yasinan. Terus gimana ini Ustaz? Gitu ya. Misal Anda orang yang didengarkan di kampung suaranya. Gimana ini Pak Kiai? Gitu ya. Kalau sudah dianggap Kiai di kampungnya. Baik. Kita ganti dengan acara pengajian. Gitu ya. Barakallahu fikum. Setiap apa? Malam minggu. Gitu ya. Daripada malam minggu bapak-bapak sampean-sampean nonton bioskop gitu ya, atau jalan-jalan ke alun-alun, lebih baik kita ngaji bareng gitu ya, ngaji yuk gitu ya. Barakallahu fikum. Iya. Baik, diadakan pengajian setiap malam minggu. Pripun bapak-bapak? Gitu ya. Setuju? Gimana? Barakallahu. Nggih. Alhamdulillah. Paham Ikhwan? Baik. Ya. Atau dalam hal yang lain. Punya keluarga yang suka apa? Udud. Gitu ya. Ya. Adiknya antum. Ya. Antum punya wewenang di situ. Punya kekuatan. Ya. Antum larang dia. Antum cegah dia. Untuk melakukan kebiasaan seperti itu. Paham Ikhwan ya? Terus gimana ini kak? Gimana ini bang? Ya, gimana ini mas? Saya udah lama ngudut ini, kalau nggak ngudut masem, gitu ya? Wah dia pakai filosofi. Apa filosofinya? Mas itu lihat mobil atau kapal itu kalau nggak berasap nggak bisa jalan dia mas, gitu ya? Nah begitu juga saya, kalau nggak berasap ini mulut saya nggak bisa jalan ini mas. Kerja itu nggak semangat. Barakallahu fikum. Jawabannya Pak Ikhwan, itu mobil dan kapal rusak. Apa? Berasap. Iya toh? Kalau jalan, dia akan menimbulkan asap, menandakan mesinnya sudah rusak. Kalau kapal dan mobilnya masih bagus, jalannya enggak pakai asap, Di. Itu menandakan kamu juga sudah rusak. Gitu ya? Taib. Sehingga enggak usah pakai asap. Bisa jalan, itu menandakan orang yang sehat. Loh, terus gimana? Ya sudah, ini gantinya permen asem Jawa. Mantap. Ya, ada di toko Albaina. 500 dapat berapa ya, Zid? Barakallahu fikum. Baik. Itu diantara contoh aplikasinya. Ketika dia mencegah seseorang dari sebuah kemungkaran, dia berupaya mendatangkan solusinya. Itu yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.